بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita memasuki bab baru. Babu ma ja'a fir ruqa wat tamaim. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babu ma ja'a fir ruqa wat tamaim. Bab yang datang dalam menjelaskan apa yang berkaitan dengan ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Ruqa jamak dari kata ruqyah. Maksudnya yaitu ruqyah yang dilarang. Sahih an Abi Basir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ba'di asfarihi farsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa kuti'at. Sahih ini dalam Sahih Bukhari. Disebutkan di dalam Kitabul Jihad. Dalam bab makilah bil tersiwa nahwihi. Ini bi anak bi anak ibl. Muslimun fi kitabil libas. Zina. Dalam bab karo yati kila datil watar birrokaba birkotil bair. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahmatullah, qawluhu babu ma ja'a birruqa wa tamaim ay minan nahyi. Bab yang datang dalam masalah ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Yaitu perkara yang dilarang dari ruqyah wa tamaim. Wa ma rada al-salaf bi dzalik. Dan apa yang datang dari para salafus saleh dalam masalah menanggapi ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah ini. Bagaimana mauqif mereka para salafus saleh dalam masalah ini? Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, qawluhu fi sahih an Amr Abi Basir Al-Ansari annahu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fa arsala rasula. Yani pada suatu hari dalam suatu perjalanan Abu Basir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian waktu, yakni ketika safar, Maka beliau mengutus seorang utusan. Fa'arsalah Rasulullah mengutus seorang utusan. Misinya. An la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Hadzal haditsu fi sahihain. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dulu catatannya yaitu dalam kitab Al-Jihad, dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim dan kitab Al-Libas wa Zina. Janganlah Allah ya bukoyan, janganlah ada, janganlah tinggal berupa kiladatun min water atau kiladatun secara mutlak di lehernya unta, melainkan harus dipotong, yakni dihilangkan, diputus. Allah ya bukoyan, jangan sampai ada di lehernya unta. Kiladatun min watar. Kilada adalah kalung yang diambil dari talinya busur yang sudah usang, atau kilada kalung secara mutlak untuk hewan. Unta terus misalnya kecuali dipotong. Kenapa? Karena ada keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan. Di sini jelaskan, wakana ahlul jahiliyah idza ikhlaw laqa alwataru abdalu biwiri wa qalladu biyad dawab i'tiqadan minhum anna yadfa'u anid dabati al-aina. Ikhlaw laqa maknanya apa? Sudah usang, sudah mulai waktu untuk diganti. Mereka berkeyakinan barang tadi bisa menolak al-ain dari hewan, biar hewannya tidak kena penyakit ain, ya kan? Maka dikasih kalung dengan kalung tadi berupa water. Mereka katakan wahidu awtaril qaus, al-wataru wahidu awtaril qaus. Apa mana kaus? Kaus apa? Apa mana kaus? Pak? Panah. Qauluhu an Abi Basirin bifathi awalihi wa kasril mu'jamah. Ini namanya dikasih harokat yang pas biar enggak salah, biar enggak dibaca busir. Maka disebutkan bifathi awal, yang dikatakan didapatkan, dipastikan bacaannya. Biar enggak dibaca lain. Karena bisa dibaca dengan an Abi Busair. Ya kan? Atau an Abi Bisir. Tapi kalau sudah dijelaskan bifathi awal wa kasrul mu'jamah, maka bacaannya tiada lain adalah Basir. Huruf ba-nya di fathah. Dan huruf yang berdiri tiga yaitu sin di kasroh. Basir. Kila ismu Qaisu bin Ubaid. Qala bin Sa'ad. Dikatakan bahwasanya namanya adalah Qais bin Ubaid. Karena Abu Basir adalah kunia. Kunia adalah nama yang diawali dengan Abu. Dan nama aslinya adalah Qais bin Ubaid. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Sa'ad. Wa qala Ibnu Abdul Bar la yuqafu lahu ala ismin sahihin. La yuqafu. Tidak didapati bagi Abu Basir ini untuk nama yang pas. Ala ismin sahihin adalah untuk nama yang pas bagi dia Abu Basir. Siapa nama sebenarnya? Yang dikenal adalah kunianya. Abu Basir. Itu yang disebut dengan istilahnya adalah ma'rufun bi kunyatihi. Adapun nama dia yang asli tidak didapatkan secara pasti. Maka dikatakan la yuqafu lahu ala ismin sahihin. Siapa nama sebenarnya? untuk Abu Basir. Ini tidak didapati. Ini perkataannya Ibn Abdul Bar. Maka tadi dikatakan di atas kila. Dikatakan jari ini katanya. Dengan kata orang, nama dia adalah Qais bin Ubaid. Maka Ibn Abdul Bar mengatakan tidak didapati bagi Abu Basir ini siapa nama dia yang pas, yang sebenarnya, yang sahih. Adapun beliau adalah secara pribadinya adalah seorang sahabi. Yang memiliki keutamaan sebagai sahabatnya Rasulullah SAW. Sa'id al-Khandaqah. Sempat mengikuti perang Khandaq. Itu namanya Sa'id al-Khandaq adalah pernah sempat mengikuti perang Khandaq. Perang Khandaq itu di mana? Di mana Pak Dadang? Di Madinah. Khandaq ini bahasa kitanya apa? Parit. Sebelah utara Madinah. Dipasang Khandaq. Karena sebelah selatannya Madinah adalah semuanya kebun-kebun. Dan musuh datangnya dari sebelah utara, maka dipasang Khandaq, digali Khandaq biar tidak gampang musuh menyerbu kota Madinah. Rumahnya benteng berupa Khandaq, berupa parit. Wa mata ba'da sittin, meninggalnya pada tahun setelah 60 Hijriah. Wa yuqalu innahu jawazal mi'ata. Dan dikatakan bahwasanya beliau Abu Basir umurnya lebih dari 100 tahun. Jawazah lebih. Lewat dari 100 tahun. Melampaui 100 tahun, 100 tahun lebih. Qalu fi ba'd asfarihi qala al-hafiz lam akif ala ta'yinihi. Pemana ta'yin Syafi'i? Lam akif ala ta'yin, apa makna ta'yin? Apa? Ayawa. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, aku tidak mendapati secara pasti safarnya ini kemana arahnya. Safarnya beliau bersama Abu Basir ini dan sebagian yang lain dari para sahabat. Safar kemana? Mengadakan perjalanan kemana? Ini tidak didapati secara pasti. Ya kan? Beliau Al-Hafidz mengatakan aku tidak mendapati secara pasti. Tidak gampang seorang itu mengatakan lam atau bala ta'yini kalau enggak orang memiliki pengetahuan yang luas. Jadi enggak gampang seorang itu mengatakan aku tidak mendapati secara pasti safarnya kemana. Ini kalau tidak orang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam masalah sejarah. Ya kan? Jadi tidak semua orang bisa ngomong seperti itu. Tapi orang yang benar-benar telah menguasai sirah sejarah yang pernah terjadi di zaman nubuwah dari zaman para salafus saleh sehingga orang yang berpengalaman yang memiliki pengetahuan luas boleh menyatakan lam akif ala ta'yini. Kalau asal orang ngomong gitu ya enggak ada maknanya. Ya kan? Bahkan dikatakan kok manggil sekali kamu mengatakan la'atifullah tak ini. Tapi kalau orang memang sudah memiliki pengetahuan yang luas mencukupi untuk menceritakan perkara tersebut maka boleh dia menceritakannya seperti dari kalangan para muhakkikin dari alul hadis dan yang lainnya. Aku tidak mendapatkan sanad hadis ini. Maknanya setelah ditelaah dari beberapa sumber referensi yang segitu banyak, enggak mendapati sumbernya, berarti baru boleh ngomong, aku enggak mendapati sanadnya. Atau bahasa aku enggak mendapati nama seorang rawi ini. Ya, dan semisalnya, maka orang yang sekelas Al-Hafidz boleh ngomong seperti itu. Seperti zaman kita mungkin Syekh Nasir Al-Albani. boleh bercerita dengan ucapan yang semisal tadi. Bukan setiap orang yang memiliki gelar syekh boleh ngomong. Tidak. Bahkan orang-orang tertentu saja bisa memberikan pernyataan seperti ucapan lam akif ala ta'yini. Atau seperti ucapan Ibn Abdul Bar, la yuqafu lahu ala ismin sahihin. Maknanya dia telah memiliki istiqra tam. Ini membaca referensi yang dibutuhkan untuk perkara semisal ini sudah sempurna dari semua rujukan telah diubek-ubek. Sehingga enggak mendapatkan apa yang dimaksud dalam apa yang dia cari. Seperti kasus ini. Safarnya beliau bersama Abu Basir ini kemana? Itu maknanya tidak jelas. Kenapa? Karena enggak ada penjelasan sehingga seorang Al-Hafidz Ibnu Hajar dan semisalnya enggak mendapatkan safar kemana yang diungkapkan oleh Abu Basir ini. Mafhum. Qauluhu fa arsala rasulan wa Zaid bin Harithah. Huwa yani rasul tadi yang diutus. Utusan yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu siapa adalah Zaid bin Harithah. Arwa dzalika al-Harith bin Abi Usamah fi musnadihi. Qala al-Hafidz. Al-Hafidz menyatakan bahwasanya yang diutus adalah Zaid bin Harithah, ini adalah riwayatnya Al-Harith bin Abi Usamah dalam musnadnya. Ini pernyataannya Al-Hafidz. Bahwasanya Al-Harith bin Abi Usamah dalam musnadnya menyatakan yang diutus adalah Zaid bin Harithah. Maka safarnya di saat itu adalah bukan dengan cuma dua orang antara Nabi dengan Abu Basir, bahkan ada yang lain. Dan tadi adalah fa'arsala rasulah. Dan antadi an layab, kaya an ini an, yani an tafsiriyah, an mufassirah. Apa misi dan tugasnya untuk seorang rasul tadi ketika diutus? Seorang utusan tadi yaitu Zaid bin Harithah, tugasnya adalah janganlah ada. Ya kan? Bila ada yang dari watar atau kriteria mutlak, melainkan harus diputus, dipotong. Yang ada dalam tadi yang dipakaikan di lehernya unta atau semisalnya. Dan kalimat unta ini adalah tidak ada mafhumnya. Maknanya selain unta pun kalau memang niatnya seperti itu, keyakinan seperti itu, maka harus dipotong. Maka lafat unta ba'ir itu adalah lakob. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Bukan berarti selain unta hukumnya bebas. Tidak. Ini namanya mafhum lakob. Dalam usul fikih dikatakan tidak ada mafhum mukhalafahnya. La mafhum lahu. Allah ya bukoyanna bacaannya yaitu bil musannat. Apa namanya musannat? Syafi'i. Bil musannat tahtiyah maknanya. Dengan ya titik dua namanya musannat tahtiyah. Allah ya bukoyanna bil musannat tahtiyah. Itu dengan ya. Walqaf. Walqafi. Keduanya di fathah. Ya-nya di fathah, kop-nya juga di fathah. Maka enggak boleh dibaca layub an layub kianna. Ini menunjukkan bahwasanya dipastikan bacaannya jangan sampai dibaca salah seperti dibaca tarola an layub kianna dari ibqa. Tapi kalau an layub kian daripada dari baqa. Masdarnya baqa. Bakia yabqa baqa'an. Kalau Allah yubkiyanna dari ibqa. Itu namanya dikatakan apa? Didapatkan, dipastikan bacaannya biar enggak salah baca. Ya dan qafnya di fathah Allah yubkiyanna biar enggak dibaca Allah yubkiyanna. Dan semisalnya. Wa qiladatun marfu'un. Qilada dibaca marfu. Al-annau fa'il karena dia fa'il. Janganlah tinggal. Benar-benar janganlah tinggal. Adanya qilada, kalung. Wal wataru apa? Al wataru bi fathah ini. Wawu sama taknya di fathah. Watar bukan water. Wawu sama taknya di fathah. Wawu dan taknya keduanya di fathah. Bacanya watar. Ya kan? Silatul min watarin. Wahidu awataru awa wahidu awtaril qaus. Satu dari water-waternya, kalau water itu tali busur. Wakana al-jaliya, lah ini syahidnya. Ini fikirnya. Kenapa? Kok jangan sampai ada qilada dari water tadi di lehernya unta harus dipotong? Ini fikirnya. Wakana ahlul jahiliyah idza ikhlau laqa al-wataru abdalu bi ghairihi wa qallatu bi ad-dawabah. Dulu ahlul jahiliyah apabila ada tali busur sudah mulai usang, waktunya untuk diganti, maka digantilah oleh mereka dengan tali yang baru, dan yang bekas tadi dibikin apa? Ngikat apa? Unta. Dawab itu adalah hewan yang melata, unta dan semisalnya. Kenapa digunakan seperti itu oleh mereka al-jaliyah i'tiqad dan minhum annahu yadfa'u 'anidabati al-aina? Berangkat dari keyakinan mereka al-jaliyah bahwasanya tali busur tadi yang sudah usang itu diikatkan di lehernya unta sebagai kalungnya, hewan tadi bisa menolak penyakit ain. Ya kan? Maka itu kalau antum nengok, nanti nengok kambing saya atau sapi saya, jangan api-api. Bilang aja masya Allah, barakallahu fi malihi dan semisalnya. Yo. Untuk kamu nang kandang rono, wah, api-api kambing itu sih. Lemu-lemu nih, nanti kena penyakit apa? Ain. Ya. Bapak dadang. Ayo. Delok pokis pokok api-api ngene mulus-mulus ngene kan. Mungkin nanti gampang mampu, enggak laku. Ube nanti pusing dia. Enggak laku gara-gara wingi di kena angin nih. Ayo. Ya. Ayo pujo perwan kita nanti. Wah, pokis wen ai ma. Bilang masyaallah, pokisnya mantap. Ayo. Itu namanya apa? Sunnah dalam ketika kita ketika ujibna bisayin. Kita terheran dengan sesuatu, kita bilang masya Allah. Ketika kita terheran dengan sesuatu, kita bilang masya Allah, bukan? Wah mantap kali. Nanti akhirnya apa yang ada penyakit? Ain. Ya, mafum itu. Makanya kalau di daerah Pakistan dan semisalnya mobil dulu sih masya Allah. Saudi itu sih masya Allah. Biar kena penyakit? Itu sih masya Allah, bukan? Tulisi apa? Ditulisi macam-macam. Kalau di sini tulisi macam-macam. Terperak itu tulisi macam-macam apa saja. Ya kan? Utamakan sholawat diganti. Utamakan apa? Utamakan selamat diganti. Utamakan sholawat. Dikasih gambaran macam-macam. Kalau daerah Arab sana, Pakistan sekitarnya tulisi masya Allah. Di mobilnya. Biar enggak kena penyakit ain. Ya. Pasang stiker-stiker masya Allah, bukan stiker macam-macam, stiker entah apa, gombal. Biasanya stiker gombal yang banyak sekarang. Taib. Itulah, perhatikan. Dalam catatan kaki, wa aslu ma'nal qilada. Wa aslu ma'nal qilada. Asal makna qilada adalah ma yudau fil unuk minal halyi. Halyi, halyun. Ya kan? Halyun zamannya apa? Ayo zamannya apa? Zamannya hira. Asli makna al-qilada yaitu apa yang diletakkan di leher. Minal haliyi berupa hiasan. Apa? Hah? Kuli jamak. Minal haliyi wazina dan perhiasan bagi perempuan, bagi para wanita. Itu aslinya. Wal habl yudau fi unuqid daba lituqada bihi. Tali yang diletakkan di lehernya hewan untuk diseret hewan tadi dengan tali tersebut. Itu namanya kilada. Ya kan? Habl tali yang diletakkan, di leher, bukan diletakkan, dikalungkan di lehernya daba. Daba itu hewan. Litukoda. Hewan-hewan tadi untuk ditarik, diseret, dikendalikan dengan tali tersebut. Wa mislu dzalika ma yu'alliku ba'dun nas al-yawma 'ala sayyarat min surati kirdin wa nahwihi wa ma yad'u ba'dhum 'ala abwabil buyut wal hawanit min hadwati himarin aw hisanin. Jadi semisal dengan itu, ya kan, apa yang digantungkan oleh sebagian manusia hari kita ini di mobil-mobil berupa apa? Gambarnya apa? Gambarnya monyet. Nah, biasanya kan di mobil kan, biasanya ada boneka kecil di depan dia, di depan sopir yang nyupir itu kan biasanya ada itu. Gitu? Biasanya mobil-mobil itu di dalamnya digantungnya apa? Boneka kecil. Ya. Bapak ada yang tahu enggak? Nah, itu sudah merata. Ternyata itu bukan perkara yang modern. Sudah dulu sudah ada. Bukan modern. Itu apa? Dari zaman ke zaman. Terus. Menerus. Apa? Ada. Bukan sekarang ini ada. Dulu enggak ada. Bukan sejak dulu sudah ada. Ya kan kalau sekarang. Kemudian dan semisalnya. Semisal tadi apa? Gerta monyet dan semisalnya wama dan apa yang diletakkan sebagian mereka oleh manusia di pintu-pintu rumah, pintu-pintu toko berupa apa? Hadwa. Apa hadwa itu? Berupa apa? Hadwa tihimarin ahisan. Apa hadwa itu? Apa? Bulu. Semacam buntutnya dan semisalnya itu. Iya. Wa ta'liqu sanabila minal hinta juga digantungkan apa? Sanabil. Tangkai-tangkai. Nah, tandan-tandan. Apa? Kalau di sini hinta itu merang. Ngerti merang atau merangnya pari itu. Nah, itu. Allah atau yang lainnya, kulluhu min amali jahiliyah. Seluruhnya termasuk dari amalan jahiliyah, al-manhi anhu asadan nahyi, yang telah dilarang darinya dengan benar-benar larangan keras. Biasanya kalau bangun rumah, ya kan bagi bangun digantungi pari. Biar enggak lapar. Biar penghuninya apa? Kenyang. Digantungi bendera merah putih di pantai tiangnya, apalagi tebu. Ya mungkin darah-darah tertentu dengan tebu. Apa? Jagung, padi. Itu memang sudah turun-temurun. Tutur tinular. Tutur tinular. Dari salaf ke salaf. Nah itu ada salafnya. Salaf jahiliyah. Kalau turun-turun terus, sanadnya sampai kepada wasniyin. Orang-orang yang mengikuti berhala, menyembah berhala, sanadnya begitu. Jadi sampai diterus diruntun, diruntun terus, ternyata nanti nyimpang ke pemahaman jahiliyah, wasniyin. Dan siapa yang mengamalkan? Bukan orang-orang Nasara atau Buddha ini, tapi juga kaum muslimin yang paling terbanyak. Karena di Indonesia ini mayoritasnya adalah kaum muslimin, maka mereka paling banyak menggunakan ini. Ya kan? Maka buku ini ya ikhwah perhatikan. Buku yang mengupas perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk diketahui. Waqad yasilu ila syirkil akbar. Dan kadang sampai kepada syirik akbar. Indah ba'dim pada sebagian mereka. Kapan? Hina ketika. Yutakudu fihi ketika. Yutakud ketika diyakini dalam perkara tadi yang digantungkan. Annahu walladhi yatifa'u haqqatad durri wassu. Bahwasanya benda tadi. Dialah yang bisa menolak hakikat madarat dan keburukan. Kejelekan. Itu namanya apa? Punya anggapan sial. Lalu anggapan sial tadi untuk mengusirnya. Dengan cara-cara yang tadi dari kalangan jahiliyah. Dari perbuatannya ahlul jahiliyah. Nah kalau itu perhatikan. Ini betapa banyak. Di orang-orang tua kita. Nah kalau kita kembali kepada orang tua kita. Ya kan? Baru sampai. Kakek sama nenek pertama saja. Sampai nanti kakek ketujuh. Rata-rata orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Ini rata-rata dari kalangan kita. Ya kan? Kita enggak malu ngomong benar apa adanya saja. Kakek-kakek kita. Bapaknya kakek kita. Bapak lagi dari kakek-kakek kita tadi. Semuanya rata-rata adalah orang-orang yang hidup dalam naungan keyakinan jahiliyah. Maka apa gunanya bangga dengan keturunan? Enggak ada gunanya. Bangga dengan nasab, apa gunanya? Nasabmu siapa? Kakekmu, bapakmu sendiri, sopo. Kok mengkek temen, koyok-koyok wae. Bapakmu, bapak-bapakmu, bapak ibumu, ibu-ibumu, ibu-bapakmu, apa keyakinannya? Enggak ada gunanya bangga dengan keturunan. Kenapa seperti? Karena seperti itu. Mereka-mereka seperti yang orang-orang yang memiliki kedudukan mulia di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat. Bapaknya siapa? Maling bapaknya nanti nasionalisme keyakinannya. Kepalanya kepala demokrasi, dasnya di sini. Jadi dasnya itu kayak menunggu. Kaumiyah, kejawen, apa? Kok mengkek kali bapaknya? Kadang-kadang orang itu bangga dengan jabatannya. Jabatan apa? Tonton. Apa yang dikerjali? Badalah, badalah. Ya kan? Nah kalau itu. Nah tazubi sunnah. Kita bangga dengan sunnah yang sampai kepada kita. Semoga saja ini adalah rezeki yang awet. Sebagai bekal dunia dan akhirat kita. Bekal yang menyelamatkan diri. Itu yang paling penting. Kalau enggak ya seperti ini tengok. Diceritakan di sini. Rata-rata seperti itu. Ini namanya cerita tentang apa adanya, lugas. Itulah. Salafi itu lugas, ngomong apa adanya. Ya kan? Bukan kok malah klenik dijual belikan. Ya. Di zaman Rasulullah SAW kemarin, terjadi hal apa yang terjadi berbagai kesedihan. Maka itu gak boleh bangga, wos. Murid dari zaman Islamnya masuk. Masuk dikatakan gak paman. Alah, mengek kali. Berisah mukbel, masa gak paham manas, gak paham kita. Nah ini tengok tadi kemarin itu. Itu di zaman para sahabat. Itu di zaman para nubuah. Terjadi apa yang terjadi? Gak ada jaminan. Wal maksuman. Asamahu Allah Ta'ala. Orang yang maksum itu, orang yang terjaga itu adalah orang yang dijaga Allah Ta'ala. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah Ta'ala lisawab. Gak ada jaminan bagi pulan dan pulan dan pulan. Gak ada. Baik. Qauluhu aw qiladatun illa kutiat ma'nahu anna rawi yasakka hal qala. Apa ini? Hal qala syaikhu, di sini enggak jelas tulisannya. Qiladatun min watarin aw qala qiladatun wa atlaqa wa lam yuqayyidhu. Maknanya, kenapa dipakai aw? Itu maknanya adalah orang seorang rawi itu ragu. Apakah gurunya dia bilang kilada dari watar atau bila ada secara mutlak. Kalung dari bekas tali busur atau kalung secara mutlak, kalung apa saja yang diyakini sebagai tolak balak tadi. Wala atlaq wala yuqayyid, tidak membatasi makna ataupun bendanya. Wa yu'ayyidu al-awwala ma ru'ya an Malikin. Ini bi muwatta. Muwatta. Yang teman ada enggak? Enggak ada. Muwatta pada halaman 670. Ada itu? Enggak ada. Baik. Anu sulanil kilada faqala ma sami'tu bi karahati illa fil watar wa li Abi Dawud wa la kilada bi ghairi sakkin. Wa yu'ayyidu al-awwal, maksudnya apa? Kilada dari watar saja yang tidak disukai, yang dilarang. Ini dukungannya dari riwayatnya ada dari Malik dalam Muwatta. Bahwasanya ditanya tentang kilada yang dikalongkan di hewan. Kilada yang mana yang tidak dibolehkan? Kata Imam Malik, aku tidak pernah mendengarkan tentang dimakrokannya, tentang dibencinya perkara kilada ini. Watar apa namanya itu, kalau nanti mulai kecuali dalam kilada dari watar, kilada dari bekasnya tali busur panah. Oleh Abu Dawud, dan ada meriwayatnya Abu Dawud, kilada secara mutlak tanpa ada keraguan, kilada apa saja, kalung dari apa saja, ya kan, beli di toko atau semisalnya, kalau diyakini dengan itu ya maka dipotong. Namanya hewan yang dikandangkan itu pasti dikasih kalung, kasih tali, dikeluh. Keluhnya enggak cukup, pas tambah kalung. Itu semua hewan yang dikandangkan seperti sapi, kerbau dan semisalnya. Enggak digembala. Ya kan? Kalau kambing ya enggak. Ya sebagian. Qala al-Baghawi fi Sahih Sunnah. Berkata Imam Baghawi dalam kitabnya Syarah Sunnah. Ta'awwala Malikun amrahu alaihi salatu wassalam bi qat'il qala'idi al-anwa min ajlil ain. Wa dzalika annahum kanu yasudduna tilkal awtara wa tamaima yu'alliquna 'alayha al-awdha. Yadunnuna annaha ta'simu min al-afat. Fanahum Nabi sallallahu alaihi wasallam anha wa alamahum annaha la taruddu min amrillahi syai'a. Imam Malik mentakwil perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kalong-kalong itu dipotong. Bahwasanya min adil ain, wa adil ain dikarenakan apa? Biar enggak kena penyakit ain. Dan yang demikian itu bahwasanya mereka dulu mengencengkan ya sudumang nalikan tali-tali yang datang, yang bekas tali busur tadi, dan juga tamima-tamima mereka digantungkan pada tali-tali itu al-aun. Jadi ada kalungnya, ada gandulnya, gitu. Ada kalungnya, ada gandulnya. Gandul itu bahasa Indonesia apa? Gantungan. Terus jawabnya gandul. Kalung ono gandule. Kalung tok melongker ono gandule, mesti jenenge gak gandul, gantungane. Ya, paham toh? Nah itu. Nah, gantungannya itu aul. Aul ini yang dianggap sebagai bisa menjaga mereka dari penyakit. Ini dugaan mereka. Maka Nabi melarang mereka dari perbuatan itu, dan Nabi memberitahu kepada mereka bahwasanya ya kan, kalung-kalung itu sama gandulnya tidak bisa menolak sesuatu apapun dari perintahnya Allah Ta'ala, dari apa yang Allah inginkan. Tidak ada kemampuan apa-apa. Qala Abu Ubaid. Abu namanya Qasim bin As-Salam. Bin Salam, Qasim bin Salam. Naam. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Berkata Abu Ubaid. Ini lugawi. Kanu yuqalliduna al-ibila al-autara. Al-autara maful tsani. Al-ibil maful pertama. Dulu al-jahiliyah yuqallidun, mengalungi ibil, unta, dengan kalung-kalung yang bekas apa? Bekas tali busur. Apa alasannya kok talinya, kalungnya harus bekas tali busur? Li'alla tusiba al-ainu, agar supaya tidak ketimpa penyakit ain hewan-hewannya tadi. Fa amaruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalatiha ilaman lahum bi annal awtara la tarudtu syai'a, maka Nabi memerintah mereka, ya kan, agar kalung-kalung tadi itu dihilangkan aja. Iklaman sebagai bentuk pemberitahuan. Iklam itu pemberitahuan. Iklam dari aklama yuklimu. Iklaman sama dengan akhbaro yukhbiru ikhbaron, memberitahu. Sebagai bentuk pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus dihilangkan? Bahwasanya tali-tali busur yang sudah bekas dikalungkan di hewan-hewan itu tidak bisa menolak apa-apa. Karena kemampuannya apa-apa. Apa itu? Nah, biasanya kadang orang itu karena apa? Karena memiliki anggapan yang optimis. Kalau ngapa gantungannya pakai tulisan bismillah. Gantungannya pakai tulisan apa? Bismillah. Kalung gantungannya tulisan bismillah. Kontaknya gantungannya pakai tulisan bismillah. Ya kan? Nanti nada sambung juga bismillah dan azan dan bacaan Al-Qur'an. Ini semuanya ya Eva. Enggak sepatutnya. Ya. Kenapa? Karena bukan untuk didengarkan dan diperhatikan Quran tadi. Juga tulisan tadi itu. Tapi sekedar untuk apa? Dolanan. Kita sambung nanti. Channel Quran. Baru pertengahan ayat dipotong. Enggak sampai sempurna. Jadi halu. Ya kan? Kemarin jumpa dari orang Maduran situ. Ya kan, duduk sama saya di gubuk situ. Ya kan, maca Quran, masalah kayak ustadz aja. Ternyata apa tadi itu? Saya kira ya apa ternyata apa nata sambung. Saya bilang ini enggak benar, Bung. Ganti wae, ganti dengan apa kono? Suara-suara kata atau apa kono? Nah, ini diganti. Wakala kala Ibnu Jauzi, wakud, demikian juga perkataannya Ibnu Jauzi dan yang lainnya. Maknanya dulu mereka itu mengalungi ibelnya dengan al-autar. Al-autar tadi zaman tadi kata watarun, yaitu bekas-bekas tali busur yang bekas itu dipakaikan di hewan-hewan mereka dengan keyakinan tadi. Biar tidak kena penyakit ain. Ini jahiliyah. Semuanya jahiliyah. Dan hal ini ya termasuk dalam pembahasan tauhid. Kenapa? Karena diyakini benda tadi dengan secara zatnya bisa nolak balak, nolak penyakit ain, ini syirik akbar. Kalau katanya Allah memberikan penolakan dengan sebab saja, ini termasuk syirik asghar dan khurafat dan bid'ah dalam din. Nah, kalau itu perhatikan bagi seorang muwahid, bersyukurlah dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala paham tentang perkara ini, sehingga dipertahankan keyakinan ini sampai titik terakhir kehidupannya dan diwasiatkan kepada anak keturunannya. Jangan bosan-bosan mempelajari kitab tauhid sebagai penyegar akidah, biar terus semakin bugar. Bukan malas, ya kan? Malas datang taklim, ya kan? Bayangkan taklim ini dapat banyak faedahnya. Paling enggak minimal lah para malaikat mendakan ampun. Sayap-sayapnya dikepakkan. Biar tenang para penuntut ilmu. Berapa untungnya? Untung terus, enggak ada ruginya. Qala al-Hafidz rahimahullah wa yu'ayyidu hadis Uqbah bin Amir. Yang memperkuat makna tadi adalah hadisnya Uqbah bin Amir. Radhiyallahu anhu. Rafa'ahu. Apa makna rafa'ahu Syafi'i? Apa maknanya Ayub? Disandarkan kepada Nabi, namanya rafa'ah itu diangkat. Disandarkan sampai kepada Nabi. Ini Nabi yang bersabda. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa yang menggantungkan tamimah yaitu jimat, maka semoga saja Allah tidak menyempurnakan baginya. Ini doa celaka. Doa jelek. Rawi Abu Dawud. Wa yama ulqa min al-qala'idi khasyatal aini. Wa nahwi dzalik. Apa itu tamimah? Adalah apa yang digantungkan berupa kalung-kalung dengan alasan khawatir kena penyakit ain, khosya. Khawatir takut kena penyakit ain. Dan semisalnya, indah dari kalamnya, apa? Daripada dari hadis yang diangkat sampai Nabi oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Jadi di sini ikhwa, betapa pentingnya. Banyak manusia hal ini tidak paham. Bagi mereka yang anti TBC, tahayul bid'ah dan khurafat, tiba-tiba apa? Wa idza fatastum fatastum jabbarin. Untuk apa? Mengangkat pahlawan Amin Rais. Walah. Wa idza fatastum fatastum jabbarin, jabbarin, jabbarin. Sambil gerakan tangannya pungker, pungker, pungker, pungkit, pungkit, pungkit. Terus, kayak ulo, dumung. Wah, lawan langsung kabur terbirit-birit lah. Kok iso kewamang? Wadah batas pun jabarin. Ini kisahnya untuk orang-orang dulu. Dari kalangan kufar yang mereka memiliki kedoliman terhadap sesama mereka. Wadah batas pun jabarin. Ketika kalian itu menyiksa dengan siksaan yang ugal-ugalan. Penuh dengan kesombongan. Nah, sekarang dibikin untuk apa? Untuk mantra. Biar musuh terhadang sebelum nyampe kepada dirinya. Nah. Ini dulu. Zaman apa? Awal-awal repot nasi. Apa repot nasi? Reformasi. Nah. Dulu orang-orang kokam dikasih tulisan kertas. Isinya apa? Wadah patastum, patastum jabarin, kokam. Kokam itu kalau punya yang lain, banter. Punya ini kokam, komando keamanan. Wah. Isinya apa? Isinya khurafat dan bid'iyah. Malal musallifu rahmat ta'ala wa Ali bin Mas'ud. Ratala anhu. Samitu Rasulullah s.a.w. yakul. Inna ruqa wa tama'ima wa tibalata syirkun. Ruwa Ahmad wa Abu Dawud. Abdullah bin Mas'ud menuturkan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mendengarkan qaula Rasul, bukan Rasulullah didengarkan, Rasul kan benda. Saya mendengarkan batu, masa batu kena dirungokno? Mendengarkan suara batu. Iya kan? Batu dirungokno apa nih batu? Ya kan? Mendengarkan suara batu. Saya dengar suara, aku kurungu batu. Masa batu ono suarane? Mendengarkan suara batu, batu gak usah dirungok, no. Ya kan? Sami itu Rasulullah, sami itu kaula Rasul. Aku mendengarkan suaranya Rasulullah SAW, Rasul bersabda. Bahwasanya rukiah-rukiah dan tamimah-tamimah itu dan tilawah, tiwalah adalah syirik. Ar-Rahmat wa Abu Dawud. Wafi kisah. Dalam hadis ini ada kisah. Walafdu Abu Dawud dan lafadnya Abu Dawud. Anjainaba imra'at. Abdillah bin Mas'udin. Anha qalat. Lafaznya Abu Dawud dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Zainab itu istrinya Abdullah bin Mas'ud. Imra'ati Abdillah ya istrinya Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya beliau menuturkan in Abdullah ra'a fi unuki khaitan. Kata Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Abdullah ini suamiku melihat di leherku ini ada khait, ada tali. Kalung. Faqala ma hadha? Apa ini? Ha. Qultu khaytun ruqiya li fihi. Ha. Ini adalah tali yang aku diruqya dengan tali itu. Pada tali itu ada ruqya untukku, maka aku pakai. Qalat berkata istrinya tadi Zainab. Fa akhadahu summa qata'ahu. Lalu diambil oleh Abdullah. Ini suaminya lalu dipotong, diputus. Rumah kaulah. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, antum ala Abdullah. La agniya'un anis syirki. Antum ala Abdullah. Atau antum alu Abdullah. Bisa juga ala. Ya kan? Kalian wahai. Ya kan keluarganya Abdullah. Ini masih keluarga saya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. La agniya'un sungguh. Benar-benar enggak butuh daripada syirik lu. Kok kalian lakukan itu enggak butuh pada syirik. Kenapa? Kata Abdullah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna ruka wa tama'ima wa tiwalka syirkun. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ruqya-ruqya dan tamima-tamima dan tiwala ini adalah syirik. Nah, ini bentuk tanggung jawabnya seorang kepala rumah tangga terhadap keluarganya dalam perkara-perkara yang penting seperti ini. Ya kan? Kadang wong wedok enggak ngomong-ngomong lu ngono ning buku. Nah, kan ngono toh? Enggak ngomong-ngomong tuh kan dhewe. Kok nyuwukno anakmu panas. Suwuk. Oh, malam Kamis enggak iso dhek. Singkiran. Nah, ini termasuk apa? Termasuk ilmu perdukunan. Oh, malam Jumapon dukune enggak iso nyuwuk singkiran. Nah, ngerti singkiran? Singkiran lebih. Hah? Apa? Apa jebar? Pantang. Ayo, pantangan malam Kamis enggak boleh atau Jumat pun enggak boleh. Nanti kalau Jumat pun masih nyuwuk. Nah, nanti akhirnya apa? Kebalikan. Nah, sinnya ngamuk kepada tukang subuknya. Subuk itu bisa sugihan. Subuk itu bahasa Arabe ruqyah. Subuk itu bahasa Arabe ruqyah, bahasa Jawane subuk. Ya kan. Kutuk kadal kesit. Kul kutuk kadal kesit. Ya itu namanya subuh. Ya kulnya kutuk. Melakukannya pelan-pelan kul. Nek kadal ya cepat wong kadal mang kesit. Ya itu namanya rupiah. Nah. Subuh. Subuh no. Baik. Maka kalau itu perhatikan, ini penerapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menanggapi hal-hal tadi. Itu namanya apa? Memusalaf. Dalam catatan kaki lihat di sini, min awal hadis ila huna laysa fi sunan Abi Dawud fi bab ta'liq tamaim. Dari awal hadis sampai sini tidak ada dalam sunan Abi Dawud. Dalam bab menggantungkan jimat-jimat tamimah. Wa huwa inda Ibn Majah bi lafadz kana azuz. Kanat Azuz. Apa Azuz? Azuz itu orang tua. Dulu ada perempuan tua. Kadukul alayna minal humro. Masuk kepada kami dikarenakan apa? Kena penyakit humro. Nah. Dia itu kena penyakit humro. Maka masuk ke kami. Wa kana lana saririn. Dan kami memiliki waktu itu kami memiliki sarir. Sarir itu dipan. Dipan itu bisa sugihannya bayang. Bayang cilik itu sini. Sarir dipan. Tawil. Tawilul qawaim. Sarir dipan yang tawilul qawaim. Amma qawaim. Ayo. Sama Islam jawab, Haidar. Tawilul qawaim. Aywa, kakinya tinggi. Sahih. Ahsan ta. Wa kana Abdullah idza dakhala kanahnaha wa sawwata. Dulu biasanya Abdullah itu kalau masuk rumah, kanahnaka. dan suara dan mengeluarkan suaranya biar diketahui. Oh, masuk Abdullah. Ya kan? Gitu. Baik. Pada kala ia maka udah suatu hari dia masuk. Fala mastami sami'tu sautahu ihtadabtu. Kata, Fala ma sami'tu sautahu ihtadabtu minhu. Maka tatkala aku mendengarkan suaranya, aku sembunyi. Aku sengedan. Delik. Istrinya. Azuz dia tadi. Fajarasa ila janibi. Istrinya itu. Istrinya. Aku ketika dengar suara dia, aku delik, sengedan. Bersembunyi. Maka dia datang, lalu duduk di sampingku, pamasani. Lalu dia ngerayangi aku. Oh, apa ini? Keliru itu loh. Kenapa nih? Nah, Mas Tani. Di, apa? Disentuh-sentuh istrinya. Bapak tiada Mas Fakhoidi. Ternyata dia mendapati nyentuh tali tadi. Bakola. Maka berkata, Abdullah, mana? Apa ini? Wai garwo. Nanti garwo? Sigarane nyawa. Garwo sigarane nyawa. Belahan jiwa. Ayo. Ayo Pak Dadang. Baik. Fakultu ruqyali fihi minal huma. Aku diruqyat di tali itu kena penyakit demam. Fajada bahwa kota ufaromabi. Lalu ditarik tali tadi. Dipotong, diputus, lalu dibuang. Dibuang. Lalu bujuni. Cuma kalau kemudian dia berkata, Abdullah dia berkata, Apat asbaha alu abdillahi adniya'a. Menani sirki. Nah, setelah dibuang, kadang sudah Abdullah, keluarganya Abdullah ini sudah enggak butuh lagi dari batas sirik. Setelah dibuang, sungguh telah menjadi keluarganya Abdullah ini sudah enggak butuh lagi dari sirik. Sami tu Rasulullah yaqul lil akhir tadi, inna, apa tadi? Ruqa wa tama'i wa tiwala syirkun. Jadi, mengingkari perkara yang diingkari karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah penerapan di zaman nubuwah. Di zaman para sahabat, penerapan untuk menanggapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diterapkan. Ya. Untuk keluarganya, untuk yang lain, kemarin untuk yang lain. Ini untuk keluarga sendiri. Mengamalkan semua doa kita dapat taufik dari Allah taala. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk menerapkan perkara ini, ya kan? Bukan kok malah cari-cari perkara yang tadi ajaib-ajaiban dunia. Tadi keajaiban dunia seperti apa? Pakai bobot setengah kilo. Cari keajaiban dunia. Pering petuk lah, pering petuk. Beli dipan ini pering petuk kabeh. Ya, dipan pering petuk. Dokon petuk gini, petuk gini. Apa larang larang tak miliar satu sewu untuk pering petuk. Nanti dang samurai dengan pering antibasi, pering kape antibasi, pering ku antibasi kape persikonin basi beras. Ya, ya lah. Tapi itu macam-macam. Sekarang ini banyak sekali macam-macam. Nanti guci nih ngopo, si ngopo. Ini rawan, rawan apa rawan terjerembab ke dalam perkara-perkara mungkar. Maka kita harus mengejar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan topik kepada kita semuanya dalam perkara ini. Insyaallah ikhwah, ini sudah kita cukupkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu.